Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, al-ikhwa yang ada di kota Palu, Minahasa Tenggara, dan juga Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita di pagi hari ini Ahad 21 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, yang bertepatan dengan 5 November 2023, kembali kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Imam Al-Allamah Al-Usuli Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, kita sampai pada al-hadis as-sabi asyar, hadis yang ke-17. Qala rahimahullah an Abi Dharrin al-Ghifari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunta wa'ad bi'is sayyata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi-khuluqin hasan. Rawahul Imamu Ahmad wa Tirmidhi. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun. Taib, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Dan ikutilah amal kejelekan yang kamu perbuat dengan amal kebaikan, maka niscaya amal kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan tersebut. Dan bergaulah dengan umat manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, hadis ini merupakan hadis yang agung dan mulia, yang menunjukkan kepada kita bagaimana bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita melalui sahabat Abu Dzar Al-Ghifari untuk bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Ya, ini merupakan pesan yang sangat penting dan sangat luas serta berlaku terus-menerus dimanapun berada, karena beliau mengatakan haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Kemudian beliau memberikan cara bagaimana ketika seseorang terjatuh kepada atau berbuat amal yang sayyi'ah, maka segera ikuti dengan hasanah, maka niscaya amal hasanah, amal kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan tersebut. Lalu yang ketiga, dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kita untuk bergaul dengan umat manusia dengan akhlak yang hasan. Karena pentingnya hadis ini, Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah mengatakan dalam syarahnya, hadza haditsun azim jama'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina haqqillah wa huquqil ibad. Ini merupakan hadis yang agung, di mana dalam hadis itu, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara hak Allah dengan hak-hak para hamba. Fa haqqullah ala ibadihi, maka hak Allah atas hamba-hambanya, ayattaquhu haqqa tuqatih fayattaqu sakhatahu wa adzabahu bijtinabil manhiyat wa ada'il wajibat. Adapun hak Allah atas hamba-hambanya adalah hamba harus bertakwa kepadanya, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, sehingga dia waspada dari kemurkaan Allah dan azabnya. Ya, dia mewaspadai, dia takut akan kemurkaan Allah dan azabnya dengan cara menjauhi larangan-larangannya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ya, ini cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi alwasiyatu hiya wasiyatullah lil awwalina wal akhirin wa wasiyatu kulli rasulin liqaumihi ay yaqul u'budullaha wattaqu. Ya. Ini merupakan wasiat. Ya, wasiat ini merupakan wasiat Allah kepada umat terdahulu maupun yang sekarang. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini wasiat Allah Ta'ala terhadap umat yang sekarang maupun umat-umat terdahulu, senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan ini merupakan wasiat setiap rasul kepada kaumnya, di mana masing-masing rasul mengatakan kepada kaumnya, "U'budullaha wattaquh." Bertakwalah kalian kepada, beribadahlah kalian kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Ya. Karena itu Allah Ta'ala dalam ayatnya, "Ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, wahai umat manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah, sehingga wasiat untuk bertakwa kepada Allah merupakan wasiat yang sangat penting. Kemudian beliau mengatakan, waqad dzakarallahu khisala at-taqwa fi qawlihi ta'ala, Allah telah menyebutkan bagaimana perilaku takwa. Perilaku-perilaku takwa itu bagaimana? Sifat-sifat takwa itu bagaimana? Allah telah menyebutkannya fi qawlihi ta'ala dalam firman-Nya yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah kebajikan itu dengan engkau semata-mata menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun barat, bukan semata-mata terletak di situ, namun albir adalah barang siapa, kebajikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, para malaikat, kitab-kitab dan para nabi, beriman, yakni beriman dengan arkanul iman, sesuai dengan arkanul iman, ya, beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab dan para nabi, dan menyumbangkan hartanya ala hubbihi kepada orang yang dia cintai. Ini makna pertama, ala hubbihi, memberikan harta itu kepada orang-orang yang dia cintai. Atau makna kedua, dia memberikan harta itu, menyumbangkan hartanya itu dalam keadaan dia mencintai harta itu. Di atas cintanya dia kepada harta tersebut, dia cinta kepada harta itu, namun tetap dia berikan kepada orang lain. Siapa orang lain itu? Dzabil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Ya, karib kerabat ini adalah orang-orang yang pantas, yang berhak, ya, untuk mendapatkan harta dari kita, apabila, khususnya apabila dia membutuhkannya. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan sedekah dari kita, dzawil qurba. Demikian pula anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta abnis sabil, musafir yang terputus perjalanannya, kehabisan bekal sehingga tak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Demikian pula untuk orang yang meminta, ya, karena dia butuh. Wafir riqab, dan juga orang-orang yang terjerat dengan perbudakan. Ini dia berikan harta itu, dia sedekahkan harta tersebut kepada pihak-pihak ini tadi. Nah, dan juga orang-orang yang menegakkan salat, membayar zakat, menunaikan janji, menepati janjinya, idza ahadu, kalau dia membuat perjanjian. Dan orang-orang bersabar ketika mengalami kondisi melarat, miskin, fil ba'sa iwad dharra, dan kondisi penuh derita, wahinal ba'as, ya. Dan bahkan ketika al-ba'as ditafsirkan dalam tafsir hinal ba'as ini, yakni indal qital, ketika terjadi peperangan, ya. Ulaika alladzina sadaku. Nah, setelah Allah sebutkan sekian perilaku ini tadi, mulai dari iman, ya, kemudian memberikan harta, menyumbangkan hartanya, menegakkan salat, membayar zakat, menepati janji, ya, dan yang orang-orang yang bersabar, maka Allah katakan ulaika alladzina sadaku, mereka lah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, ya. Sehingga perilaku ini mulai dari iman sampai pada amaliyah yang zahir, ya, termasuk menyumbangkan hartanya dan bersabar, ya, itu semua adalah perilaku takwa. Karenanya Allah sebut mereka sebagai ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, sifat-sifat yang ada di surat Al-Baqarah ayat 177 ini merupakan khisalut taqwa, perangai perilaku dan sifat-sifat orang yang bertakwa. Maka apabila Anda ingin termasuk orang yang bertakwa dan Anda ingin termasuk menunaikan wasiat Rasul, pesan Rasul ini tadi, ittaqillah haitsuma kunta, maka milikilah khisal ini tadi, perilaku, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan ini tadi, laksanakan hal ini tadi. Ya. Wa fi qawlihi, dan juga Allah sebutkan khisalut taqwa itu dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Ya, bersegera kalian untuk menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga, ya, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Orang bertakwa ini, thumma dzakara khisalat taqwa, kemudian Allah sebutkan perilaku dan sifat-sifat orang yang bertakwa. Maka Allah katakan pada lanjutan ayatnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang meninfakkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra', baik dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, dia tetap yunfiqun, ya, dia tetap membelanjakan atau mengeluarkan, menginfakkan hartanya. Ini hisal yang pertama, al-khaslatul ula, wal-kadhimin al-ghaidha. Perilaku yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Dia marah, namun dia tahan. Sehingga bukanlah orang yang bertakwa itu orang yang enggak marah. Manusia bisa saja marah, karena memang sifat-sifat manusia, ada hal-hal yang membuat dia terpancing untuk marah. Namun, apa yang membedakan orang yang bertakwa dengan yang tidak adalah dia menahan marah itu tadi. Wal kadhiminal ghaidha, dia tahan marahnya, dia sembunyikan kemarahannya. Ya. Ini sifat yang kedua, wal'afina 'anil nas. Dan yang ketiga, orang-orang yang memaafkan orang lain, manusia. Mudah memaafkan dia, al'afin. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, sehingga sifat-sifat ini merupakan sifat orang yang bertakwa dan sifat al-muhsinin. Fawasafa al-muttaqin bil-iman bi-usulihi wa-aqaidihi wa-a'malihi al-zahirah wal-batina bi-adai al-ibadat al-badaniyah wal-ibadat al-maliyah. Maka Allah memberikan sifat pada orang-orang yang bertakwa itu dengan sifat apa? Iman. Ya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Ya, beriman dengan apa? Prinsip-prinsip iman dan keyakinan-keyakinan iman. Ini Allah sifati dengan itu. Dan juga dengan amal-amal yang tampak maupun yang batin yang tidak tampak. Dengan cara menunaikan ibadat, baik ibadat yang sifatnya badaniyah maupun maliyah. Ya. Ini tadi amal-amal yang tampak. Ya, wa atal mala ala hubbihi dabil qurba wal yatama, yang masa memberikan harta ini bisa tampak, yakni dia tunjukkan secara terang-terangan, bisa tersembunyi. Yang itu masing-masing ada nilai keutamaannya. Ya, terkadang memberikan secara terang-terangan itu yang lebih utama, terkadang menyembunyikannya lebih utama. Nah, dan juga menunaikan ibadah badaniyah, di antaranya disebutkan di sini salat wal ibadah al maliyah, ya, ibadah yang sifatnya harta yaitu zakat, wasabr fil ba'sa wa dharra'i wa hinal ba's, dan juga Allah sifati mereka sebagai yang bersabar tatkala miskin, menderita, dan ketika terjadi peperangan, wabil afwi 'anil nas, dan Allah sifati mereka sebagai orang yang pemaaf terhadap orang lain. Wahtimal adahum, dan menanggung, ya, gangguan mereka, ya, menahan diri atau menanggung resiko dari gangguan-gangguan tersebut. Wal ihsan ilaihim, dan berbuat memberikan kebaikan, ya, kepada orang lain. Wabimubadaratihim idza fa'alu fahisyah awdhalamu anfusahum bil istighfari wat taubah, dan Allah sifati pula mereka, orang yang bertakwa itu sebagai orang yang bersegera, ya, ketika mereka terjatuh kepada perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dosa, awdhalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri, mereka orang yang bersegera untuk beristighfar dan bertaubat. Walladzina fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri sendiri, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah Ta'ala, segera ingat kepada Allah Ta'ala, enggak terus-terusan lalai, enggak terus-terusan tenggelam dengan hawa nafsunya, namun dia segera ingat kepada Allah. Wastaghfiru lidzunubihim, dan dia, mereka pun bersegera untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang akan mengampuni dosa kalau bukan Allah Ta'ala. Ya. Ini sifat-sifat orang yang bertakwa. Fa amara sallallahu alaihi wasallam wa wassa bi mulazamati taqwa haitsuma kana al-'abdu fi kulli waqtin wa kulli makan. Maka Nabi memerintahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan mewasiatkan untuk senantiasa bertakwa dimanapun, ya, sang hamba berada, di setiap waktu dan di setiap tempat. Wa kulli halah, dalam semua kondisi, min ahwalihi, dari berbagai kondisi yang ada padanya, dalam semua keadaan, semua waktu, semua tempat, maka hendaknya dia tetap bertakwa, senantiasa bertakwa. Li'annahu muttarrun ila taqwa ghayatul ittirar, karena dia sangat butuh terhadap takwa. La yastagni anha fi kulli halatin min ahwalihi, dia tidak bisa merasa cukup, ya, merasa enggak perlu dalam satu kondisi apapun, dalam satu kondisi yang bagaimanapun, dia tidak bisa merasa enggak perlu dari takwa. Dia butuh kepada takwa. Ya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, ya, memerintahkan dalam wasiat pertama ini, ittaqillah haitsuma kunta. Thumma lamma kana al-'abdu labud an yahsula minhu taqsir fi huquqi at-taqwa wa wajibatiha, amara sallallahu alaihi wasallam bima yadfa'u dhalik wa yamhuhu. Kemudian ketika seorang hamba itu memang mau tidak mau terjadi darinya kekurangan dalam penunaian hak-hak takwa, dalam penunaian kewajiban-kewajiban takwa, maka karena demikian sifat seorang, sifat setiap hamba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang bisa menghilangkan dan menghapus, ya, kekurangan-kekurangan tersebut. Wa huwa yatbi'a al-hasanata as-sayyi'ah aw yatbi' al-hasanata as-sayyi'ah, yaitu dengan cara mengikuti amal kejelekan dengan amal kebaikan. Ya. Wal hasana, apa itu al hasana? Beliau jelaskan, ismun jami' li kulli ma yuqarribu ila Allah taala. Adalah nama yang menyeluruh untuk setiap yang bisa mendekatkan diri kepada Allah taala. Segala yang mendekatkan diri, segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada hamba, segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah taala, maka itu adalah hasanah. Wa a'zamul hasanat ad-dafi'a lisayyi'at at-taubah an-nasuh wal istighfar wal inaba ila Allah bi dzikrihi wa hubbihi wa khaufihi wa raja'ihi wa tama' fihi wa fi fadlihi kulla waqtin. Dan hasanah yang terbesar yang bisa menghilangkan sayyi'ah, menghapus sayyi'ah, adalah taubat. Taubatun nasuh, taubat yang sesungguhnya. Taubat nasuha, taubatan nasuha. Ya. Dan istighfar. Dan kembali kepada Allah Ta'ala. Senantiasa kembali kepada Allah. Ini diantara a'zamul hasanat yang bisa menghilangkan dan mengusir sayyi'at. Yaitu apa? At-taubatun nasuh, yang pertama. Wal-istighfar. Dan al-inabah, senantiasa kembali kepada Allah dengan cara bidzikrihi, selalu mengingatnya, wa hubbihi, mencintainya, wa khaufihi, takut darinya, wa rajaihi, berharap kepadanya, wa tamak fihi, dan tamak terhadap apa yang ada pada Allah Ta'ala, wa fi fadlihi, dan tamak terhadap karunia-karunianya, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, kulla waqtin. Dan ini setiap waktu dia memiliki hal ini. Dia senantiasa setiap waktu mengingat Allah, mencintai Allah, takut darinya, berharap kepadanya, tamak terhadapnya dan terhadap karunia-karunianya setiap waktu. Wa min dhalika al-kaffarat al-maliyah wal-badaniyah allati haddadaha asy-syari'. Termasuk dalam hal ini adalah kafarah. Ya, baik kafarah yang bersifat harta maupun badan, yang telah ditentukan batasannya dalam oleh pembuat syariat. Ya, jika ada hal-hal yang di sana mengharuskan kafarah, maka segera dia bayar, segera dia tunaikan. Ya. Ini juga termasuk hasanah, ya, yang bisa menghilangkan apa? Sayyi'ah tersebut. Ada sayyi'ah yang harus dibayar dengan kafarah, maka segera tunaikan kafarahnya. Kafarahnya bisa berupa harta, bisa berupa badan, amal badan. Ya. Wa min al-hasanat allati tadfa as-sayyi'at al-'afwu 'anil nas. Dan termasuk hasanat yang bisa menghilangkan sayyi'ah itu adalah memaafkan orang lain. Wal ihsan ila al-khalqi min al-adamiyyin wa ghairihim, dan berbuat ihsan kepada makhluk baik dari kalangan anak Adam maupun selainnya. Wa tafrijil qurubat, dan memberikan solusi dari kegentingan, memberikan jalan keluar dari kegentingan yang dialami oleh sesama hamba. Wa taysir 'alal mu'sirin, dan juga memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan. Di antaranya al-mu'sir itu orang yang terlilit hutang misalnya, maka dia berikan kemudahan dengan cara apa? Dia bebaskan hutangnya, atau dia bayarkan hutangnya, atau dia beri keringanan hutangnya. Ini taisir alal mu'sirin. Wa izalatid darar wal masyakkah an jami'il amilin. Ya. Atau menghilangkan darar dan kesulitan dari semua orang yang beramal, yakni para pekerja. Ya. Ini juga diantara bentuk ihsan. Nah, orang-orang yang bekerja kepadanya misalnya, maka dia hilangkan darar, dia hilangkan masyakkah, ya, dia berikan keringanan, dia berikan kemudahan. Ya. Ini termasuk apa? Hasanah yang bisa menghilangkan sayyi'ah. Qala ta'ala, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya, amal-amal kebaikan itu akan menghilangkan amal kejelekan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair. Seratnya waktu. Ya, kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya, di antara amal-amal tersebut selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Ya. Ini juga termasuk di antara al-hasanah yang perlu kita perhatikan, perlu kita kerjakan. Karena apa? Bisa menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara di antaranya. Salat waktu dari subuh ke zuhur, ini bisa menghapus dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib dan seterusnya. Selama apa? Dengan syarat dia tidak berbuat dosa besar. Selama dia tidak melakukan dosa besar, maka itu akan terhapus. Seorang yang salat subuh kemudian salat zuhur, maka akan dihapus dosa-dosa yang terjadi antara keduanya. Demikian seterusnya. Demikian pula Jumat ke Jumat berikutnya. Maka ini termasuk al-hasanat yang perlu kita perhatikan. Wa mimma yukaffirullahu bil khataya al-masaib. Dan di antara yang sesuatu yang dengannya Allah hapus kesalahan dan dosa itu adalah musibah. Ya. Musibah-musibah yang menimpa seorang hamba. Fa innahu la yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala adha hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu anhu biha khatayahu. Karena seorang mukmin tidak tertimpa suatu musibah baik berupa kesedihan, gundah, gangguan, bahkan sampai apa sekedar duri yang menusuk dirinya, menusuk badannya atau kakinya misalnya, tidaklah seorang hamba mengalami hal itu kecuali pasti Allah hapus darinya dengan musibah tersebut dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ya. Wahiya imma fawat mahbubin au husul makruhin badani au qalbi au mali dakhili au khariji. Ya, musibah-musibah itu bisa berupa apa? Hilangnya sesuatu yang dia inginkan, dia cintai. Ya, dia sukai, hilang dari dia. Dia sukai harta, mobil, rumah, atau manusia, istri, orang tua, bisa kehilangan. Ini menjadi musibah bagi dia. Ya, seorang yang mengalami kehilangan apa yang dia cintai, sesuatu yang dicintai, orang yang dia cintai, maka ini disebut dia mengalami musibah. Atau husul makruh, dia mengalami sesuatu yang dia benci, yang dia tidak suka, yang dia hindari justru terjadi. Ya, sakit misalnya. Dia enggak suka dengan sakit, namun terjadi. Ya. Badani atau kalbi, baik ini yang bersifat badani, ya, kaitannya dengan fisiknya atau kalbunya, atau kaitannya dengan harta. Dakhili atau khariji, baik kaitannya dengan internal maupun eksternal. Ya. Ini bentuk-bentuk musibah. Lakin al-masaib bi ghairi fi'il abd. Nah, namun musibah-musibah ini tadi di luar perbuatan hamba. Ya, artinya itu terjadi murni takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia apa? Dengan musibah-musibah ini tadi, kalau dia bersabar, maka Allah jadikan itu sebagai kafarah. Falihada amarahu bima huwa min fi'lih. Karena itu Nabi memerintahkan kepada hamba untuk melakukan sesuatu yang dari perbuatannya. Musibah itu bukan perbuatan dia, Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan dia untuk apa? Melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan hamba, yaitu apa? Ayat bi as-sayyi'ah al-hasanah. Mengikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Ya. Kalau jadi kamu melakukan perbuatan jelek, segera lakukan perbuatan baik. Ya. Ini kalau apa? Sayyi'ah tadi akibat perbuatanmu. Beda dengan masaib, itu bukan dari kamu. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan itu sebagai kafarah. Ya. Allah jadikan tadi itu sebagai kafarah, penghapus dosa. Adapun sayyi'ah, apa sayyi'ah? Itu karena kamu yang berbuat jelek dari perbuatan kamu, perbuatan hamba, maka gimana caranya? Ikuti dengan hasanah. ثم لما ذكر حق الله وهو الوصية بالتقوى الجامعة لعقائد الدين وأعماله الباطنة والظاهرة قال وخالق الناس بخلق حسن. Kemudian setelah Nabi menyebutkan hak Allah, yaitu wasiat untuk bertakwa kepadanya, yang mana takwa itu berarti memadukan akidah, keyakinan agama dan amal-amalnya, baik yang bersifat batin maupun zahir, maka Nabi melanjutkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaullah dengan umat manusia dengan akhlak yang baik. Wa awwal al khuluqil hasan, ya, akhlak yang baik yang pertama kali adalah antakufa anhum adzaka min kulli wajh, engkau tahan dari mereka gangguanmu dari segala sisinya. Jangan sampai kamu mengganggu manusia, tahan. Ya, akan timbul darimu gangguan dari ucapan. Kamu mau mengucapkan sesuatu yang mengganggu orang, berbuat yang mengganggu orang, tahan. Jangan kamu lakukan, jangan kamu ucapkan. Wa ta'fu an masabihim, dan kamu maafkan kejelekan mereka. Wa adiyatihim laka, gangguan mereka terhadapmu, maafkan mereka. Thumma tu'amiluhum bil ihsanil qawli wal ihsanil fi'li. Kemudian bergaulah, berinteraksilah dengan mereka dengan ihsan yang bersifat ucapan maupun perbuatan. Wa akhas ma yakunu bil khuluqil hasan, dan di antara akhlak baik, ya, yang paling khusus, yang paling utama itu siatul hilm alan nas, keluasan hilm. Jangan mudah membalas, jangan mudah bereaksi, ya, terhadap orang lain. Wasabr alaihim, senantiasa bersabar terhadap mereka. Wa adamu bajr minhum, ya, dan jangan engkau selalu ada ganjalan dari mereka. Wa basyatatul wajh, wajah yang ceria. Wa lutfil kalam wal qaul al jamil, ucapan lembut, ucapan yang indah. Al mu'nis lil jalis, yang membuat senang orang yang duduk bersamamu. Al mudkhil alaihi surur, yang memasukkan kegembiraan di kepada mereka. Al muzil li wahsyatih, sebaliknya menghilangkan kegundahan hatinya. Wa masyaqqati hismatihi, dan kesulitan yang ada pada dirinya. Wa qad yuhsin al-mazah ahyanan, wa qad yahsun al-mazah ahyanan, dan terkadang gurauan itu bagus, ya, kadang-kadang. Idza kana fi maslahah, kalau di situ memang ada maslahah, ada gurauan labas, ya, kalau memang ada maslahah, candaan yang membuat segar pembicaraan, ya. Lakin la yang bagil ikthar minhu, namun tidak boleh, tidak pantas kalau banyak melakukannya. Wa innamal mazah fil kalam kal milah fit ta'am, perumpamaannya mazah dalam ucapan itu, candaan dalam ucapan itu seperti garam pada makanan. In udima auzada, in adima auzada alal had fahuwa madmum, kalau enggak ada atau melebihi batasnya maka tercela. Sebagaimana garam kalau enggak ada tercela, atau ada namun melebihi batas, maka juga tercela. Maka gurauan dalam pembicaraan itu seperti garam pada makanan. Wa minal khuluqil hasan an tu'amil kulla ahadin bima yaliku bihi. Dan termasuk akhlak yang baik itu adalah engkau menyikapi setiap orang sesuai dengan apa yang pantas dan layak. Wa yunasib halahu, sesuai dengan kondisi dia. Min shaghirin wa kabir, apakah dia anak kecil atau orang besar. Wa aqil wa ahmad, apakah dia orang yang berakal ataukah orang yang dungu. Wa alim wa jahil, apakah dia alim atau jahil. Maka sikapilah sesuai dengan yang layak, yang pantas. Faman ittaqallaha wa haqqaqa taqwahu wa khalaqan nas ala ikhtilaf tabaqatihim bil hulukil hasan faqad hazal khaira kullahu. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, merealisasikan takwa kepadanya dan bergaul dengan umat manusia, ya, dengan berbagai tingkatan mereka dengan akhlak yang baik, maka sungguh dia telah meraih semua kebaikan. Li'annahu qama bihaqqillah wa huquqil ibad, karena dia menunaikan hak Allah dan hak-hak para hamba. Wa li'annahu kana minal muhsinin fi ibadatillah al-muhsinin ila ibadillah, karena dia dengan itu berarti menjadi termasuk orang-orang yang muhsinin dalam beribadah kepada Allah dan muhsinin terhadap hamba-hamba Allah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga untuk ikhwah sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.